أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bab yang ke-14, larangan menjual kurma basah dengan kurma kering kecuali dalam jual beli ariya atau araya. Hadis yang ke-3810, halaman 585. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Ibn Rumh qala akhbarana Laits an Yahya bin Sa'id an Bushair bin Yasar an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum qalu rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bai'il ariyati bikharsiha tamran. Hadis ini adalah seperti hadis sebelumnya dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keluarga Bushair bin Yasar. Dari keluarga Bushair bin Yasar, di antara mereka adalah Sahal ibn Abi Khathmah, Sahal bin Abi Khathmah radhiyallahu taala an, menyampaikan kepada kita dari Nabi SAW bahwa beliau memberikan keringanan, rakhasa, memberikan keringanan, artinya membolehkan dari mengeluarkan dari apa yang dilarang, pengecualian yaitu bai'il ariya, jual beli ariya, dengan cara menaksirnya atau menaksirnya dengan bayarannya adalah tamar, ya, dengan bayarannya tamar, yaitu jual beli kurma basah yang sudah ditaksir berapa takarannya nanti ketika sudah jadi kurma. Kurma basah itu ditaksir berapa takarannya. Kalau sudah jadi kurma, maka boleh kurma basah itu dibeli dengan kurma kering. Ya, bukan membelinya dengan kurma kering sejumlah atau setakar kurma kering tersebut. Kalau seandainya kurma basah itu 50 sa', kemudian dibeli dengan 50 sa' kurma kering, maka ini tidak dibenarkan. Tapi kalau seandainya kurma basah itu sudah ditaksir, nanti keringnya berapa takarannya, kemudian takaran yang ditaksir itu nanti dibayar dengan kurma kering dengan ketentuan bukan untuk dijual kembali tetapi untuk dikonsumsi, ini dibenarkan. Ya. Ini yang dimana dinamakan dengan bai' al-ariya atau araya, seperti yang ada dalam pengecualian bab. Ya. Pengecualian bab kecuali jual beli ariya. Itu hadis yang ke-3810. Beda. Tidak. Takarannya mungkin maksudnya adalah ketika ditakar diupayakan penakarannya misalnya 50 sa', ya 50 sa' itu perkiraan, dan 50 sa' itu takaran kotornya. Takaran kotornya berarti dihargakan dengan takaran kurma yang kering yang sekarang ada 50 sa' pula. Ya. Jadi kalau taksir berarti tidak perlu tepat, ya. Maka mungkin yang dimaksud adalah mungkin dikotorkan, bukan ya dikotor. Apa kerjaannya? Tidak, bukan seperti gabah. Dia kalau ditunggu begitu, penungguan itu bukan termasuk, karena pembayarannya kan langsung di tempat, bukan baik salam. Nah, dia bukan untuk ditunggu kering, dia dimanfaatkan ketika basah itu. Kan seperti yang kita contohkan untuk buka puasa kemarin. Nah, dia maksudnya kita yang pembeli ketika ditukar dengan basah, dia butuh waktu untuk dikeringkan lagi. Ya enggak, bukan untuk dikeringkan, dia untuk dikonsumsi. Ya. Ya, berarti tidak ada masalah lagi. Kurma, beras apa bedanya? Kalau pagi dibuka dengan beras sama, hampir sama. Bisa hampir sama atau memang harus ditaksir juga? Ya. Nah, mungkin saya juga kemarin juga kita kiaskan ke sana ya. Ya, kalau padi dengan beras, pembelian padi dengan beras, kan kita beli padi kan harus diberaskan juga. Ya, ya. Kurma itu dibeli karena memang untuk dimakan. Kurma basah itu dibeli kalau bukan dimakan. Kemarin kita kiaskan padi, tapi saya juga ragu juga kembali. Ya. Karena padi dibeli itu bukan untuk dikonsumsi, tetap akan dijadikan sebagai beras. Ya. Apakah bisa kita kiaskan pembelian kurma basah dengan kurma kering ini dengan beras membeli padi? Nah, saya jadi ragu. Iya, berarti benar. Ya. Mungkin lebih ke arah yang asalnya. Arah asalnya itu hukum asal muzabanah, tidak dibenarkan. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan 3811. Wa hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Ishaq ibn Ibrahim wa ibn Abi Umar jami'an an al-Thaqafi qala sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqul akhbarani Bushair ibn Yasar an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli darihi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال أن يحيى غير أن إسحاق وابن المثنى جعل مكان الربا الزبنة وقال ابن أبي عمر الربا. Ya, ini hadis yang lain atau hadis yang maksudnya adalah hadis yang tadi, hadis yang ke 3809 itu diriwayatkan kembali. Ya. Diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Ya. Dengan lafaz secara umum sama, tetapi disebutkan sedikit perbedaan-perbedaannya. Ya. Ada kata-kata riba pada jual beli yang pada 3809 wa qala dzalika riba. Ya. Ada 3809 halaman 584 di situ waqala dzalikar riba, dan lafaz itu yang dibawakan kembali di sini cuma sedikit diberikan perbedaan, ada perbedaan, maka kata-kata riba itu di riwayat yang sekarang itu qala dzakar az-zabna, qala dzalikaz zabna, ganti riba itu zabna. Ya, bukan riba tetapi zabna, dan kedua-duanya sama. Zabna itu jual beli muzabana, itu jual beli riba. Ya, membeli kurma basah dengan kurma kering tanpa ditaksir. Ya, misalnya kurma basahnya 50 sa', kurma keringnya 50 sa', ini riba. Ya, kelebihan yang ada pada kurma kering. Ya, karena nanti kurma basah ini kalau apa kan dia jadi kering, maka ini dinamakan riba dan itu zabna. Ya, jadi itu perbedaan lafaz, tetapi maknanya sama. Zakar riba, riba itu kelebihan. Riba itu kelebihan. Az-zabna juga kelebihan yang ada pada kurma basah, berat pada kurma kering. Kelebihan berat pada kurma kering kalau seandainya kurma basah itu jadi kering. Makanya tadi yang dibolehkan pengecualiannya adalah ketika kurma basah itu ditaksir kering. Ya, itu yang dibolehkan. Jadi itu sedikit perbedaan dalam pasal hadis ini. Pada intinya secara umum hadis ini juga menjelaskan tentang tidak dibenarkannya jual beli muzabanah, membeli kurma basah dengan kurma kering tanpa aroya tadi. Kemudian dikecualikan aroya atau ariya, yaitu kurma basah yang ditaksir kalau seandainya dia kering. Berapa? Ada yang keringnya itu nanti dibeli dengan kurma kering. Ukuran keringnya dibeli dengan kurma kering. Ya. 3812 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Amrun An-Naqid wa Ibnu Numair qala haddatsana Sufyan ibn Uyayna an Yahya ibn Sa'id an Bushair ibn Yasar an Sahl ibn Abi Hathmah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadithihim. Ini hadis juga sama dengan hadis-hadis yang telah berlalu, ya, dengan sanad yang baru dibawakan kembali oleh Imam Muslim. 3813 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Hasanun Al-Hulwani qala haddatsana Abu Usama anil Walid ibn Katsir qala haddatsani Bushair ibn Yasar maula bani Haritha anna Rafi' ibn Khadij. Ini sahabat Nabi yang lain, Rafi' ibn Khadij, ya, ini yang sahabat yang lain yang juga meriwayatkan hadis yang sama. Wa Sahla bani Abi Hathma, ini sahabat yang telah meriwayatkan sebelumnya. Haddathahu radhiyallahu ta'ala anhuma haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabanati ath-thamari bit-tamri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli muzabanah, yaitu jual beli buah basah yang masih ada di pohonnya, di batangnya, dengan tamar, dengan kurma kering. Illa ashabal araya, kecuali orang-orang yang melakukan transaksi araya. Fa innahu qad adzina lahum, dalam bentuk yang araya ini maka Nabi membolehkan. Jadi mungkin kita sedikit tekankan kembali, yang muzabana jual beli kurma basah dengan kurma kering begitu saja, dengan ukuran yang sama, dengan takaran yang sama. Tetapi araya jual beli kurma basah dengan kurma kering dengan takaran kurma basah itu ditaksir berapa dia nanti kalau kering. Tetapi dia tidak akan kering karena yang dimanfaatkan ketika basahnya. Cuma untuk agar dia keluar dari baik muzabana yang dilarang, maka Nabi membolehkan kalau seandainya kurma basah ini ditaksir berapa keringnya, maka dibayar dengan kurma kering, dan ini dibolehkan dengan persyaratan sebagaimana yang telah kita temukan berbagai riwayat, bahwasanya bukan untuk dijual tetapi untuk dikonsumsi. Ya. 3.8.3.14 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab qala haddatsana Malik ha wa haddatsana Yahya ibn Yahya wal lafdhu lah qala qultu li Malik haddatsaka Daud ibn al-Husayn an Abi Sufyan maula ibn Abi Ahmad an Abi Hurairah anna Rasul radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya bi kharsiha fima duna khamsati awsuqin aw fi khamsati أو في خمسة يشك داود وقال خمسة أو دون خمسة قال نعم. Ini bentuk periwayatan hadisnya. Imam Malik Imam Malik hanya sekedar berkata nعم. Ya, sampai riwayatnya. Jadi muridnya yang membacakan riwayat kemudian dia mengatakan ya. Jadi dalam bentuk pertanyaan. Wahai guru, misalnya wahai Imam Malik, apa benar si fulan gurumu menyampaikan kepadamu dari si fulan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang begini? Kata Imam Malik tinggal mengatakan iya. Jadi riwayatnya sudah jadi ilmu. Pertanyaan yang sudah jadi ilmu, Imam Malik hanya mengatakan na'am dan sudah sah menjadi sebuah riwayat. Kemudian dia muridnya sudah boleh menyampaikan dan ini sekarang sampai kepada kita. Ya, jadi kronologinya seperti itu. Si Maslamah Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, ya, berkata kepada Imam Yahya bin Yahya, berkata kepada Imam Malik, apakah Dawud bin Husain gurumu menyampaikan kepadamu dari Abu Sufyan maula bin Abi Ahmad dari Abu Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an bahwasanya Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam jual beli araya dengan cara menaksirnya dengan cara menaksirnya berapa keringnya. Dan dia dalam takaran di bawah 5 wasak. Ya, 5 wasak ini ukuran zakat. Atau seukuran 5 wasak. Jadi ada keraguan. Apakah di bawah 5 wasak atau maksimalnya 5 wasak? Ini yang diragukan oleh perawi. Kata Imam Malik, iya. Maksudnya pertanyaan, apakah menyampaikan kepadamu guruimu itu? Imam Malik mengatakan iya. Jadi dia tidak membacakan hadis itu dari guru saya, dari gurunya, dari Abu Hurairah, dari Nabi, tidak. Dia tinggal mengatakan iya. Ini salah satu cara para ulama mendapatkan hadis, dengan cara bertanya tetapi dengan sanad. Ya, benarkah si fulan menyampaikan kepadamu dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari Nabi SAW begini, begini, begini. Gurunya mengatakan iya, berarti sudah sampai hadisnya. Dan tinggal dia menyampaikan kepada yang lain. Dan terkadang ada namanya dalam ilmu hadis itu al-musalsal, yaitu hadis yang berantai. Hadis yang berantai. Jadi cara meriwayatkannya sama dengan tadi. Kalau misalnya guru menyampaikan demikian, maka muridnya juga tidak akan memberikan hadis itu kecuali kalau muridnya bertanya. Ketika muridnya bertanya, apakah benar si fulan menyampaikan kepadamu dari si fulan, dari si fulan, dari sahabat Nabi, dari Nabi SAW? Tinggal dia mengatakan iya. Kemudian muridnya ini juga tidak akan menyampaikan hadis ini kecuali kalau nanti ada yang bertanya. Ya, apakah benar si fulan gurumu? Dan begitu terus sampai ke akhir sanad. Dan ini namakan dengan musalsal, tetapi ini bisa dihitung dengan jari. Bentuknya seperti ini. Ada kalanya sebuah hadis itu diriwayatkan ketika ada di multazam. Jadi seorang generasi tabi'in mendapatkan hadis di multazam. Multazam apa? Tempat yang ada di Ka'bah antara pintu dengan Hajar Aswan. Itu multazam. Jadi hadis itu dapat di situ oleh tabi'in dari sahabat Nabi SAW. Maka dia kalau misalnya ingin menyampaikan hadis itu, dia bawa muridnya ke sana. Ya, dibawa murid ke sana, saya dahulu di sini, berada di sini dan mendapatkan dari si fulan. Muridnya pun demikian nanti, kalau dia ingin menyampaikan hadis itu, dibawanya muridnya yang diinginkannya, dibawanya ke multazam, dengan mengatakan saya mendapatkan dari guru saya di sini, di multazam ini, dari gurunya juga di sini. Ya. Dan sahabat juga mengatakan dari Nabi dan juga di sini. Jadi namanya hadisnya dalam istilah ilmu hadis dengan al-musalsal, berantai. Salah satu contohnya itu tadi diantaranya juga itu hadisnya ada. Salah satu contohnya adalah memegang pundak. Ya, Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar mengatakan sungguhnya Nabi memegang pundak saya. Dan dia mengatakan begini-begini. Abdullah bin Umar menyampaikan kepada muridnya, dan muridnya nanti akan melakukan hal yang sama. Sesungguhnya Abdullah bin Umar memegang pundak saya, dan bahwasanya Nabi SAW memegang pundaknya, dan Nabi mengatakan demikian. Muridnya juga nanti demikian melakukan kepada muridnya, sungguhnya si fulan memegang pundak saya dan mengatakan sungguhnya Abdullah bin Umar memegang pundak saya, dan Nabi, dan Abdullah bin Umar sungguhnya Rasulullah SAW memegang pundak saya. Ini juga dinamakan al-musalsal, berantai. Jadi ada hadis yang seperti itu, tetapi tidak terhitung banyak atau tidak terbilang banyak, tetapi tetap diriwayatkan oleh para ulama. Bagaimana mereka berupaya agar sama dua saja, kalau ada seperti itu maka yang bawahnya akan ingin seperti itu, agar hadisnya dikenal dengan hadis-hadis al-musalsal dengan cara begini, dengan cara begini. Kita kembali ke hadis ini. Jadi persyaratan yang diberi, yang sampaikan di sini dari Jawal Bari Haroya itu, dia tidak boleh lebih dari 5 wasak. Maksimal 5 wasak atau di bawah 5 wasak. Karena ini untuk dikonsumsi, bukan untuk diperdagangkan. Karena dia pengecualian dari yang dilarang. Ya, berarti tidak terlalu dibebaskan, tetapi hanya untuk sebuah kebutuhan, apalagi dalam kondisi ketika mereka membutuhkan kurma basah. Sementara mereka tidak punya batangnya. Mereka tidak punya batangnya. Bagaimana caranya? Sementara Ramadan sudah dekat. Ya, mereka hanya punya kurma kering. Dan uang tidak ada, emas tidak ada. Apalagi di saat itu, upaya untuk mencontoh dan menauladani Nabi, memegang kepada tuntunan Nabi itu sangat luar biasa. Ya. Mengikuti Nabi itu betul-betul hidup dalam dalam kehidupan para ulama, terutama para sahabat, para generasi tabi'in. Mereka berupaya bagaimana selalu mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi. Dan ini yang harus kita hidupkan sekarang ini. Ini yang harus kita hidupkan, bagaimana meniru Nabi. Ya. Bagaimana dia meniru dia dalam berpakaian, dalam berpenampilan, beribadah, berakhlak, berakidah, mencontoh Nabi SAW. Itu yang hidup di zaman tersebut. Makanya ketika mereka tahu Nabi SAW menyukai ketika berbuka itu menggunakan kurma basah, sementara mereka tidak punya batangnya, dan mereka juga tidak punya emas, tidak punya perak untuk membelinya, mereka hanya punya persediaan kurma kering. Makanya Nabi SAW mengecualikan, ya, karena kebutuhan tersebut, maka Nabi SAW mengecualikan, membolehkan sebagian dari bentuk muzabana ini, tetapi dengan ketentuan dalam definisi aroya tadi, yaitu dengan menaksir kurma basah itu berapa kering, lalu dibeli dengan kurma kering. Bukan membeli kurma kering dengan basah, tetapi kurma basah yang ditaksir kering baru dibeli dengan kurma kering. Berarti kurma kering dengan kurma kering sebenarnya, walaupun nanti hakikatnya adalah kurma basah. Jadi mereka berupaya untuk mencontoh, dan mereka terpaksa membeli dengan cara demikian karena mereka ingin mencontoh Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengecualikan bentuk aroya ini dalam jual beli muzabana. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, masih tersisa banyak hadis dan kita akan selesaikan ini pada pagi hari ini. 3815. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi qala qara'tu 'ala Malik An-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah SAW naha 'anil muzabanah. Nah, ini hadisnya. Nabi SAW melarang dari bentuk jual beli muzabanah, membeli kurma basah dengan kurma kering, membeli anggur dengan kismis. Ya. Ini juga tidak dibenarkan. Al-muzabanah definisinya, ini tambahannya, wal muzabanatu bai'ut ath-thamari bit-tamri kailan atau kailan, menjual kurma basah yang ada di pohonnya dengan kurma kering secara dalam ukuran takaran. Wa bai'ul karmi biz-zabibi kailan, ini juga menjual anggur, ya, menjual anggur dengan zabib. Ini yang saya katakan kemarin, kismis itu dalam bahasa Arabnya zabib. Ya. Menjual anggur dengan membelinya dengan kismis, kurma anggur kering. Ya, ini juga tidak dibenarkan dalam bentuk takaran. Lalu bagaimana solusinya kalau kita membutuhkan? Yaitu seperti dalam bentuk bai' al-araya, menaksir anggur yang masih basah itu kalau dikismiskan berapa? Ya. Taksirannya itu, dan taksir tentu tidak akan pasti. Jadi dia taksiran saja, dan biasanya yang menaksir itu bukan sembarangan orang pula. Tentu petani-petaninya yang berpengalaman. Ya, jadi nanti tukang taksir ini juga didatangkan kalau transaksi jual beli seperti ini. Kalau sekiranya petani itu tidak biasa melakukannya, maka orang yang berpengalaman menaksir berapa jadi kering anggur ini, baru nanti dibelilah dengan taksiran anggur kering dengan kismis. Ya, kismis dengan kismis yang tentu boleh. 1 kilo kismis dengan 1 kilo kismis boleh. Ya, tetapi 1 kilo kismis dengan 1 kilo anggur, rugi. Itu riba. Ya. Wallahu ta'ala alam. 3816. Imam Muslim mengatakan, jadi ini juga kita dapatkan penegasan dari Nabi atau dari Abdullah bin Umar dengan tafsir ini, apa yang diungkapkan oleh ulama Syafi'iyah ketika kita menjelaskan tentang bai' al-araya, dia memasukkan juga jual beli anggur dengan kismis. Ya, ini sekarang jelas sekali Abdullah bin Umar menafsirkan muzabana, yaitu jual beli kurma basah dengan kurma kering, anggur dengan kismis. Ya. 3816 tadi, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata wa Muhammad ibnu Abdullah ibn Numair qala haddatsana Muhammad ibn Bishr qala haddatsana Ubaidullah An-Nafi'in anna Abdullah. Ya, ini juga Abdullah, tetapi keluar dari kaidah yang biasa kita berikan, Ini bukan lagi Abdullah bin Mas'ud. Tapi dilihat dari redaksinya, maka Nafi' jarang sekali meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Maka kalau dia mengatakan Abdullah, sudah pasti adalah Abdullah ibn Umar. Karena Nafi' ini budak dari Abdullah bin Umar. Budak dari Abdullah bin Umar dan dia luar biasa. Makanya ketika dia mengatakan An-Nafi'in Anna Abdullah, kaidahnya apa? Bila mana ada di tingkatan sahabat itu sebutan Abdullah, maka kaidahnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Tetapi ini keluar dari kaidah. Ketika yang dari sebelumnya adalah Nafi', maka Nafi' orang yang banyak dan paling banyak meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Maka dimaksud di sini adalah Abdullah ibn Umar, keluar dari kaidah. Akhbarahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah bai'i thamaril nakhli bit-tamri kailan wa bai'il inabi biz-zabibi kailan wa bai'iz zar'i bil-hintati kailan. Ya, ini juga tambahan definisi muzabanah yang dilarang. Yang pertama, menjual kurma basah dengan kurma kering dengan sama-sama takarannya, menjual anggur basah atau anggur dengan kismis dengan sama-sama takarannya, dan menjual gandum yang masih ditangkainya dengan hintah gandum yang sudah siap dikonsumsi seperti beras dengan padi tadi. Ya, seperti beras dengan padi tadi, ini juga termasuk jual beli muzabana yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau takarannya sama. Ya. Dan kalau takarannya sama, ditakar misalnya 100 sa' dengan 100 sa'. Ini tidaklah benar, dan ini termasuk jual beli muzabana yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3817 sanadnya saja. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana hu Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana ibn Abi Zaidah an Ubaidillah bihadzal isnadi mithlahu. Dari Ubaidillah dengan sanad yang sama sampai kepada Abdullah bin Umar, dan bunyi hadisnya juga sama. 3818 Imam Muslim mengatakan haddatsani Yahya ibn Yahya wa Harun ibn Abdullah wa Husain ibn Isa. Ini tiga orang guru Imam Muslim. Qalu, ini beda-beda. Kalau tadi dua orang berapa katanya? Qala, ya, tambah alif. Kalau satu orang, qala, tambah alif. Kalau dua orang, qala. Dan ini berkali-kali saya bacakan tadi. Sekarang ini tiga orang. Qalu, ya, tiga orang ini untuk jama' dan dia diungkapkan dengan qalu, bukan seperti dalam bahasa saya. Kalau itu keluar, qalu keluar. Tetapi ini mereka bertiga berkata haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Ubaidullah An-Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala naha Rasulullah sallam anil muzabanati. Nabi melarang dari muzabanah. Wal muzabanatu bai'u thamaril nakhli bit-tamri kailan wa bai'u az-zabibi bil-inabi kailan wa an kulli thamarin bi kharsihi. Ya, ini masih hadis yang sama, dan juga tafsirnya juga sama dengan hadis-hadis yang lain. Apa itu baik muzabana yang dilarang? Menjual kurma basah dengan kurma kering secara takaran yang sama, anggur dengan kismis takaran yang sama, gandum yang masih ditangkai dengan gandum yang sudah dipanen dan sudah siap dikonsumsi atau dimasak juga dengan takaran yang sama, ini tidak dibenarkan. 3819 Imam Muslim mengatakan haddatsani Ali ibn Hujrin As-Sa'di qala wa Zuhair ibn Harbin qala haddatsana Ismail wa huwa ibn Ibrahim an Ayyub an Nafi'in an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabana. Ya, Nabi melarang dari jual beli muzabana. Kemudian ditafsirkan oleh beliau, oleh Abdullah bin Umar, wal muzabanatu ayyuba'a ma fi ru'usin nakhli bitamrin bikailin musamma in zada fali wa in naqasa fa'alayya. Muzabana, menjual apa yang ada di puncak batang kurma, ya, dari kurma basah dengan kurma kering dengan takaran yang ditetapkan. Kalau berlebih maka yang beruntung pembeli. Ya, Kalau yang rugi, kalau berlebih misalnya, tentu yang beruntung in zada fali, jika dia berlebih maka saya yang beruntung, jika dia berkurang maka saya yang rugi. Jadi ada unsur gharornya, ya, unsur gharornya, kelebihan yang ada pada kurma basah, kekurangan yang ada pada kurma basah membuat pembeli rugi, karena dia membeli dengan kurma kering dengan takaran yang sama. Ini membuat pembeli jadi rugi. Seharusnya dia dapat lebih dari ukuran kurma kering, karena kurma basah ini berat. Ya, kurma basah ini berat. Kalau disamakan takarannya, maka tentu pembeli akan rugi. In zada fali wa in naqasa fa alayya. Jadi ini unsur diharamkannya adalah, penyebab diharamkannya adalah gharar. Ya, ada unsur ketidakjelasan dan kesamaran. Ini yang membuat jual beli muzabana dilarang. 3820. Ya. Kita buatkan nomor semuanya, 3821 dan terakhir hadis di bawah bab ini 3822. 3820, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Rabi' wa Abu Kamil qala haddatsana Hammadun qala haddatsana Ayyub bi hadzal isnad nahwa. Ya, dengan sanad yang sama dan bunyinya juga sama. Hadis 3821, Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Laits ha rumus berpindah sanad ke sanad yang lain. Wa haddatsani Muhammad bin Rumhin qala akhbarana Laits an Nafi' an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala naha Rasulullah sallam anil muzabana. Cuma hadisnya juga itu, Nabi melarang dari jual beli muzabana, yaitu ayyabi'a thamara ha'itihi in kanat nakhlan bitamrin kailan wa in kana karman ayyabi'ahu bizabibin kailan wa in kana zar'an ayyabi'ahu bikailin bikaili ta'amin naha an dhalika kullih wa fi riwayati Qutaibata aw kana zar'an. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya, dengan hadis sebelumnya Nabi melarang dari jual beli muzabana, yaitu menjual kurma yang berada di dalam kebun yang masih di batangnya dengan kurma kering secara takaran yang sama, menjual anggur yang masih di tangkainya dengan zabib dengan cara takaran yang sama, menjual gandum yang masih ada di tangkainya dengan gandum yang sudah siap dikonsumsi dengan takaran yang sama. Nabi melarang dari itu semua. Ya, dari memang dari itu semua, dan itu bunyi hadisnya. Terakhir 3822, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Abu Thahir qala akhbarana Ibnu Wahbin qala haddatsani Yunus ha wa haddatsani Ibnu Rafi' qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik qala akhbarana Ad-Dhahhak ha wa haddatsanihi Suwaid Ibnu Sa'id qala haddatsana Hafs Ibnu Maisarah qala haddatsana Musa Ibnu Uqbah kulluhum annafi'in bihadal isnadi nahwa hadithihim. Semuanya hadis Abdullah bin Umar dari Nafi' dengan sanad yang bercabang-cabang dari Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa Imam Muslim mendapatkan hadis yang sama itu dari sumber yang sangat banyak, dari guru yang sangat banyak, dan itu dia dapatkan bukan di satu majlis dan bukan di satu waktu, tetapi dari berbagai majlis di tempat yang berbeda-beda, di waktu yang juga berbeda-beda. Tetapi dia bisa mengumpulkan di saat yang sama sekarang ini dengan dia membedakan lafaz ini, kekurangannya ini, kelebihannya ini. Yang ini mengatakan akhbarani, yang itu mengatakan haddatsana, disampaikan dengan detail oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar anugerah Allah untuk umat Islam, sehingga Allah jadikan dia sebagai salah satu pembuku hadis. Dan sekarang beliau bukunya masih kita nikmati dan kita dapatkan hadis-hadis Nabi secara langsung, dan beliau sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, 1200 tahun yang lalu. Ya. Dia hidup pada abad kedua Hijriah. Ya. Para penulis, para pengumpul hadis-hadis ini semuanya di bawah 300-an. Para penulis pengumpul hadis semuanya hidup di tahun di bawah 300, kecuali Imam Nasa'i. Imam Nasa'i meninggalnya 303. Sisanya itu di bawah 300, 200 sekian, 245, 260, 279. Nah, semenjak itu dia bukukan hadisnya, sekarang masih kita nikmati, dan ini anugerah, dan memang Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan orang-orang seperti mereka, dengan mewakafkan hidup mereka untuk hadis Nabi. Mereka kumpulkan, mereka hafal perawinya, mereka hafal ratusan ribu dan bahkan hampir jutaan hadis mereka hafal. Seperti Imam Ahmad itu, Imam Ahmad kata para ulama, atau sebagian para ulama, menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis, jangan bayangkan hadisnya saja, tapi seperti ini. Ya, dia mendapatkan dengan jalan, dengan jalur tadi. Haddatsani fulan an fulan an fulan an Nabi SAW. Kalau kita kan hafal hadis, qala Rasulullah SAW saja. Ya. Mereka tidak seperti sekarang ini. Jadi dia membawakan dengan sanad seperti ini. Dan bahkan dengan sanadnya saja, sementara matannya, kalau sama, dia tidak menyebutkan lagi. Ya, dia mengatakan seperti yang telah berlalu, seperti yang telah berlalu, seperti yang telah berlalu. Menunjukkan hadis yang sama itu, dia bukan satu kali dapatkan. Ini menunjukkan bahwasanya kita belajar satu ilmu itu, satu pembahasan itu, jangan merasa cukup dengan satu kali. Ya. Oh, saya sudah baca kitab Aqidah Wasithiyah itu 1 kali, sudahlah. Tidak. Ya, mereka berpuluh-puluh kali, dan bahkan banyak di antara mereka bisa menamatkan kitab yang berjilid-jilid lebih dari 3 kali. Ya. Ya, anaknya Imam Ahmad, Salih namanya, Salih bin Abdullah, Salih bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, atau anaknya, saya rasa Salih, dia menamatkan kitab sunat, kitab musnad ayahnya itu lebih dari 2 kali, puluhan ribu hadis. Dia dibacanya dan dihafalnya, dan dia menamatkan kitab tersebut lebih dari 2 kali, dibacakan oleh Imam Ahmad kepadanya 2 kali, dibaca dari awal sampai akhir. Tidak ada merasa jenuh, karena memang hadis Nabi SAW, walaupun memang pahalanya tidak per huruf, ya, dan juga bukan per hadis, tapi pahalanya bagaimana kita membacanya, tujuannya untuk apa. Kalau hanya sekedar beribadah membaca, baca hadis tidak beribadah. Baca hadis tidak beribadah, tapi tujuannya ke bagaimana kita bisa tahu ini tuntunan Nabi SAW. Kalau itu larangan, kita tinggalkan. Kalau itu perintah, kita kerjakan. Kalau itu prinsip-prinsip dalam berakidah, beribadah, berakhlak, maka kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini tujuan kita membaca hadis-hadis Nabi. Kenapa kita katakan begini? Karena memang di sana ada orang yang membaca hadis itu hanya sekedar membaca, seperti baca Al-Quran. Sekedar baca, tamat Sahih Bukhari, baca. Sama sekali tidak tahu apa artinya, bagaimana pemahamannya. Ya. Dia hanya sekedar membaca, seakan-akan beribadah seperti membaca Al-Quran. Al-Quran beda, Al-Quran ini adalah wahyu Allah SWT, membacanya per huruf 10 kali pahala. Ya, kalau hadis tidak ada. Hadis tidak ada pahala per hurufnya. Hadis itu kita berpahala kalau kita membacanya untuk mencari tahu bagaimana tuntunan Rasulullah SAW untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan. Ini yang kita inginkan. Jadi kita sekarang sudah diketengahkan. Sekarang sudah berapa hadis kita baca? 3.800 hadis Nabi SAW. Bayangkan bagaimana kita sudah, walaupun mungkin kita tidak bisa menghafal seperti ulama dahulu, tapi kita sudah tahu, sudah bisa memahami, dan sekarang yang terkadang yang sangat ditekankan kita tekankan, dan kita nukilkan juga pendapat pernyataan para ulama agar kita bisa tahu bahwasanya tuntunan Nabi begini. Dan sehingga kita merasa mencintai Nabi. Kita tidak lagi mendengar dari mulut-mulut saja hadis-hadis Nabi SAW. Kita baca. Langsung kita baca dari penulis aslinya. Walaupun ini kertasnya sudah berubah, tapi hadisnya tetap hadis itu yang ditulis oleh Imam Muslim. Dan ini menunjukkan bahwasanya terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang untuk kitab hadis ini pasti akan dimasuki oleh berbagai macam cara. Makanya dalam Sahih Bukhari itu dimasukkan dalam cetakannya sebagian tambahan-tambahan. Tetapi para ulama tahu. Para ulama mengerti satu saja hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari sudah bisa dikatakan ini tidak ada dalam Sahih Bukhari. Ada saja orang yang mengatakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ternyata tidak. Para ulama yang hafal Sahih Bukhari akan pasti tahu. Ya. Karena Sahih Bukhari itu dihafal, sampai sekarang masih ada orang yang menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Ini luar biasa. Di samping mereka menghafal hadis Nabi SAW, anak-anak kecil. Ya, kita tahu ada seseorang yang buta, seorang anak kecil yang buta, yang menghafal ribuan hadis. Ya, menghafal ribuan hadis yang di samping sudah menguasai Al-Quran. Ya, ini merupakan bukti Allah Subhanahu Wa Taala menjaga agama ini, menjaga di mana ribuan kaum muslimin yang hafal Al-Quran dan munculnya pondok-pondok penghafalan Al-Quran dan dimarakannya untuk tahfidz Al-Quran. Saya sedih tersentuh ketika salah seorang guru tahsin Al-Quran dari ibu-ibu bercerita ada ibu-ibu yang berumur 83 tahun luar biasa bersemangat. Sebenarnya dia bukan tinggal di sini, dia tinggal di Jakarta, tetapi ketika dia berkunjung ke anaknya di sini kemudian iseng-iseng ikut ya duduk di tahsin Al-Quran, ternyata masuk ke jiwanya dan dia tidak mau balik ke Jakarta lagi. Dan waktu itu dia guru ini membacakan beberapa bacaan ayat Al-Quran atau sekitar satu halaman atau lebih, dan diminta mereka untuk menghafal, mengukur kecepatan menghafal. Ternyata nenek ini berusaha dengan sungguh-sungguh untuk ikut menghafal, berlomba dengan yang masih muda-muda. Luar biasa. Berlomba, dan walaupun memang hafalannya tidak terlalu lancar, tetapi dia berusaha dan ternyata dia hafal walaupun tidak terlalu lancar. Bayangkan, berarti faktor usia tidak alasan untuk tidak bisa menghafal Al-Quran. Dan saya juga tahu, diberitahukan ada dari sebagian guru-guru tahsin Al-Quran yang ketika dia menghafal bersama kawan-kawan menghafalnya, itu ada yang banyak di antara mereka yang di atas 50-an, 55 tahun, tetapi mereka memang bukan dengan cara membaca ya, tetapi dengan cara talqin. Ya, mereka memang tidak bisa baca, tapi mereka ditalqinkan. Talqinkan satu ayat, kemudian diulanginya. Talqin ayat kedua, diulanginya, kemudian disambungnya. Memang perlu kesabaran yang luar biasa. Talqin ayat ketiga, disambung dengan ayat kedua. Seperti mentalqin anak-anak. Nah, dan dia bisa menghafal di atas 5 juz. Subhanallah. Ini kalam Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang harus kita sadari bahwasanya geliat kaum muslimin untuk perhatian terhadap kitabullah ini merupakan rahmat dan keberkahan yang Allah berikan, dan maraknya orang-orang yang sudah mulai berupaya untuk menghafal Al-Qur'an. Minat orang-orang yang sudah berhasil tahsin untuk menghafal Al-Qur'an ini juga kita harus apresiasi yang luar biasa. Memang ada rasa nikmat kita mengulang-ulangi firman Allah. Ya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita ulangi firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa ayatnya kalau kita sudah 10 kali mengulanginya? Kata para ulama, dalam teori menghafal Al-Qur'an itu di atas 10 kali mengulang-ulangnya. Setiap ayat itu, setiap kata itu, misalnya setengah ayat kita bisa sekaligus membacanya di atas 10 kali, dan bahkan yang mengatakan 20 kali. Ulang terus sampai 20 kali. Kalau sudah terlalu lancar, dan ini yang akan melengketkan dalam pikiran kita, ingatan kita, kemudian sambung lagi. Penyambungannya ini juga diulang 20 kali. Ya, ketika sudah hafal yang disambung ayat yang kedua ini diulang dengan 20 kali, maka untuk menyambung ayat pertama dengan kedua sambungan itu 20 kali pula. Ini orang yang ditalkin bagaimana tidak kuat hafalannya seperti ini. Ya, makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, di samping Al-Qur'an yang seperti itu, juga hadis-hadis Nabi SAW, masih banyak orang-orang yang menghafalnya. Adapun kita, ingatan kita sudah banyak campur baurnya. Inilah yang diingat, apalagi ilmu ekonomi, ilmu kedokteran. Ya, tetapi tetap saja otak kaum muslimin itu memang disediakan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Seperti orang-orang yang sudah tua tadi. Tetapi tetap saja akan cemerlang, akan semakin terbuka pikirannya ketika dia menghafal dan mengulang-ulangi firman Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin hal yang perlu kita tekankan di ujung bab, dan sebagai kesimpulan dari bunyi bab yang ke-14 tadi adalah larangan jual beli muzabanah. Ya, larangan jual beli muzabanah, yaitu seperti tafsirnya di hadis terakhir itu berulang-ulang ditafsirkan oleh para ulama, oleh Ibnu Umar atau perawi yang lain, yaitu menjual kurma basah dengan kurma kering dengan takaran yang sama, anggur dengan kismis dengan takaran yang sama, kemudian gandum yang masih ada di tangkainya di sawah, di kebun, di ladang, dengan gandum yang sudah layak siap dimakan, dikonsumsi dengan takaran yang sama. Ini kita kiaskan tadi dengan beras, ya, dijadikan sebagai harga untuk beli padi di ladang. Ini juga termasuk muzabanah. Kemudian dari jual beli muzabanah ini dikecualikan oleh Nabi SAW baik apa namanya? Al-ariyah atau arayah. Apa itu jual beli arayah? Dia bentuknya jual beli muzabanah, tetapi perbedaannya adalah ketika yang kurma basahnya itu ditaksir berapa takaran keringnya, maka takaran keringnya itu yang dibeli dengan kurma kering sesuai dengan takaran yang sama. Ini namanya bai'a raya dibolehkan, dan dia pembolehannya sempit, yaitu untuk dikonsumsi bukan untuk dijual belikan, dan di bawah takaran nisab zakat khamsa atau lima wasal. Itu kesimpulan dari bab yang ke-14. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke bab yang 15 pada pertemuan pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.